kagum seliramu nemung tak aman sajroning lamunku. Suaramu lewat suara tanpa bisa nyawang rupa, rasa kangen tak simpan. Rasa kangen.